Lu udah makan malam belum? Belum. Sama kalau itu. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'imina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Masjid Raya Baitur Rahman beserta seluruh jajaran pengurusnya di Tamir, kemudian juga Pak Haji Bambang selaku macam-macam ya, Dewan Masjid Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, ya di mana-mana lah ya. Berikut jajarannya semua yang ada di sini dan yang saya cintai, yang saya muliakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua di Denpasar khususnya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan semuanya dilimpahkan kasih sayang dan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Berbahagia sekali malam hari ini saya berada di sini. Tentu hajat tertinggi kita adalah taqarruban ilallah. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini semakin mendekatkan kita kepadanya, semakin terbentang jalan-jalan hidayah buat kita semua. Walau situasi yang sedang kita hadapi hari ini dan besok dari kacamata manusiawi yang naif dan daif ini kadang terkesan adalah sebuah ancaman bencana, padahal semua takdir Allah adalah baik. Jika kita beriman kepada takdirnya khairuhu wa syarruhu, bahwa bagi Allah Subhanahu wa taala pencipta kematian dan pencipta kehidupan, baginya sama saja. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hal yang paling menakutkan bagi manusia adalah kematian, yang harus dijalani oleh manusia yang akhirnya menuju kematian juga adalah kehidupan itu. Kalau kita bertanya apa maksud, apa tujuan tertinggi dari proses penciptaan kematian, ada makhluk yang bernama kematian dan ada makhluk yang bernama kehidupan, apa maksud dibalik ini semua? Tentu bencana, sakit dan derita tidak akan pernah mengalahkan ketakutan kita menghadapi kematian. Tetapi bahkan kematian yang paling menakutkan ancamannya itu pun ternyata untuk satu tujuan yang luar biasa. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini semua sebagai ibtila, sebagai ujian keimanan bagi kita semua. Siapakah di antara kita yang ahsan, bukan hasan, tetapi ahsanu amala. Siapa yang terbaik, siapa yang paling baik amalnya. Tentu yang dimaksud sini adalah amal-amal salehnya, ketaatan-ketaatannya kepada Allah, baik yang bersifat vertikal maupun yang bersifat horizontal. Situasi yang kita hadapi ini juga semakin menunjukkan kelemahan kita, betul? Semakin menunjukkan betapa nisbinya kita. Bisa saja Allah menghendaki, kalau Allah berkehendak, semua yang sudah kita kumpulkan ini habis dalam sekejap. Harta benda yang kita cari, kerja keras dengan semua pengorbanannya bisa hilang dalam sekejap. Jadi situasi yang sedang kita hadapi pada saat ini sebetulnya adalah momentum baik bagi siapa yang ingin menjadi lebih baik. Ini menjadi momentum baik bagi siapa yang ingin menyebarkan kebaikan dan kemanfaatan. Ini juga menjadi ladang amal bagi siapa yang tidak cuma mentransfer uangnya, tetapi transfer kegunaan, manfaat hidup kepada yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, yang merupakan salah satu komponen dari ahsanu amala. Dan qadarullah, ini bukanlah sebuah kebetulan. Peristiwa besar yang akan kita hadapi dan sedang berjalan ini, Allah mulakan, Allah jadikan di bulan Muharram, yang merupakan salah satu ashurul hurum, salah satu daripada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana ibadah di dalamnya insyaallah akan mendapatkan kelipatan yang luar biasa. Apalagi esok kita akan memulai puasa, ada yang tasu'a hari ini, ada yang tasu'anya besok. Nah, kalau masjid ini mazhab yang mana ini? Kalau belum sempat hari ini tasu'a, boleh besok ambil langsung asyura. Saudara-saudara, ini momentum juga yang sangat penting untuk membuktikan bahwa kita adalah hamba-hamba yang ingin menjadi lebih baik lagi setelah ini. Apa keutamaannya puasa Asyura? Apa? Menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu satu tahun yang lalu dan satu tahun kemudian. Sungguh ini kesempatan kita untuk melakukan kebaikan yang hanya sedikit, hanya berpuasa satu hari. Ajak seluruh si keluarga. Dan ini sebetulnya penyelamat kita dari berbagai macam bencana. Nah, sekarang setelah saya gambarkan sedikit bahwa apa yang disebut ancaman sebetulnya banyak sekali nilai-nilai kebajikan di dalamnya, sedikit memotivasi diri sendiri dan kita semua. Fudail berkata, jika kamu tak sanggup bangun malam dan kamu juga tak sanggup untuk puasa siang, berarti kamu sudah dicerat oleh kesalahan dan dosa-dosa. Jadi ketika malam kita tidak bisa sholat malam, itu karena kita tidak dimampukan. Apa sebab? Karena kita sudah dicerat oleh kesalahan dan dosa-dosa kita. Kalau siang hari kita juga tak mampu berpuasa dan tidak dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu karena kita sudah terjerat oleh kesalahan dan dosa-dosa kita sendiri. Saat itu kita harus sadar bahwa kita dalam kondisi yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dan jangan sampai kita mati dalam kondisi seperti ini. Caranya bagaimana? Bangkit malam hari ini. Bangunlah dan sholat malamlah. Bersiap-siaplah untuk sahur. Lalu berjuanglah, sambutlah dengan penuh kegembiraan. Esok kita akan berpuasa agar terampunkan semua dosa-dosa. Dan inilah penyelamat semua bencana yang akan menimpa kita. Dan inilah permulaan perjalanan menuju ahsanu amala. Karenanya di pembuka tabligh akbar pada malam hari ini, mari perkuat dulu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkuat itu at-taqarrub, al-qurba, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Percayalah, kebahagiaan kita, keselamatan kita itu ukurannya seberapa dekat dan seberapa jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa surga yang paling hebat, surga yang paling mulia adalah surga Firdaus, karena jaraknya paling dekat dengan Arsyur Rahman. Itulah kenapa neraka yang paling berbahaya adalah neraka Jahannam, karena jaraknya yang paling jauh dari singgasananya Ar-Rahman. Pada hari ini, di awal tabligh akbar ini, penting sekali saya mengingatkan diri saya dan kita semua, perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan perbaiki semua situasi hidupmu. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan semua makhluknya, baik makhluk hidup maupun benda matinya. Inilah pintu gerbang pertama menuju aksanu amalan itu. Sebaik-baik amal yang harus kita mulakan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan paling pahit, kemungkinan-kemungkinan paling membahayakan, bahkan kematian itu sendiri akan menjadi ladang kebaikan bagi semua, bagi kita, ketika kita hadapi semuanya dengan memulakan taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk ketaatan. Saya ingin berikan tips-tips sederhana. Maukah kita tahu kita sedang dekat atau jauh dari Allah? Mau tahu berapa mulia dan berapa hinanya kita ada di depan Allah Subhanahu wa taala? Sederhana sekali untuk mendeteksi diri. Kalau mau tahu seberapa dekat kita dengan Allah dan seberapa mulia kita di hadapan Allah, coba periksa hati kita. Seberapa agung Allah di dalam hati kita pada malam hari ini? Seberapa agung asma Allah di dalam hati kita pada saat ini? Jika hati kita kosong dari Allah, jika Allah tidak agung di dalam hati kita, itu menandakan bahwa kita tidak mulia di hadapan Allah. Wa may ya'syu an dzikril rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Padahal barang sekejap saja kamu lupa mengingat Ar-Rahman, maka tidak ada jeda sedikit pun, setan langsung mengambil alih sistem kemanusiaanmu yang paling inti, yaitu kalbumu. Dikendalikannya kalbumu, diisinya hatimu dengan perkataan-perkataan, kalimat-kalimat setan. Wallahiyadzubillah. Untuk itu, mari agungkan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memohon ampun kepada-Nya. Ada satu zikir yang ingin saya ajarkan, sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib dalam riwayat yang sahih. Barang siapa yang membaca zikir ini akan diampunkan oleh Allah, padahal dia sudah diampunkan sebelumnya. Begitu bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir orang-orang yang senantiasa mengagungkan Allah. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul aliyyul azim. Yang pertama al halimul karim, yang kedua al aliyyul azim. Subhanallah rabbis samawati sab'a wa rabbil arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu zikirnya. Barang siapa yang membaca zikir ini, niscaya dia sedang mengagungkan Allah dengan afdhalul zikr. Barang siapa berzikir dengan zikir ini, maka diampunkan semua kesalahan dan dosanya, padahal sebelumnya sudah diampunkan. Saya mencoba untuk menafsirkannya sedikit dengan ilmu saya yang bodoh, bahwa orang-orang yang berzikir dengan zikir itu dengan penuh keyakinan dan pemahaman, maka setelah diampunkan dosanya, dipenuhi semua hajat-hajat hidupnya. Lalu kemudian berzikir dengan zikir itu, diampunkan lagi dosa-dosanya, maka dipenuhi semua harapan-harapannya, keinginan-keinginannya, bahkan sampai angan-angannya. Ikuti saya. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul aliyyul azim. La ilaha illallahul aliyyul azim. Subhanallah. Subhanallah. Rabbis samawati sab'a. ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين Saudaraku, hadis ini sering digunakan oleh para ahli ma'rifat yang selalu mendekatkan diri kepada Allah lewat asma-Nya, khususnya ketika ingin mengenal lebih dekat lagi asma Allah Al-Halimul Karim Al-Aliyul Azim. Tapi pada kesempatan ini, dari empat asma itu, saya coba fokuskan pada asma Allah Al-Aliyu, karena saya berharap mudah-mudahan semua yang hadir di sini akan dekat dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya ingin mengajarkan ilmu ini, berharap agar bapak, ibu, adik dan anak-anakku sekalian, ayah bunda, itu semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira mudah-mudahan ini juga menjadi bekal kuat buat kita menghadapi tantangan hari esok yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadithu akhbaraha bi anna rabbaka awhala. Bahasa kita erupsi, bahasa ilmiah mengatakan ini adalah sebuah proses kontraksi menuju letusan pasca erupsinya ini. Tapi bahasa orang-orang beriman yang diajarkan oleh Allah, tuhadithu akhbaraha, beginilah cara bumi bertutur, begini cara gunung berkata-kata. Tetapi tutur dan kata mereka adalah Tuhan mereka. Bila rabbaka auhala. Ketika manusia bertanya semua kepada bumi yang bergoncang, yang mengeluarkan benda-benda terberatnya, manusia bertanya, bumi, gunung, ada apa dengan engkau hari ini? Kenapa hari ini engkau tidak bersahabat? Padahal selama ini engkau aku pijak, aku injak, aku gali, aku eksploitasi, engkau diam, bahkan memberikan manfaat. Tapi kenapa hari ini engkau tidak bersahabat lagi denganku? Bi anna rabbaka wahala. Tuhanmu yang perintahkan aku untuk bersikap begini terhadap. Gunung, ada apa dengan engkau? Selama ini engkau adalah destinasi wisata yang mengagumkan, mendatangkan harta benda dan kesenangan dalam hidupku. Tapi kenapa hari ini engkau tidak bersahabat? Ada apa engkau? Ada apa dengan dirimu, wahai gunung? Bi'anna rabbaka awhala. Tuhanmu yang perintahkan aku, Tuhanmu yang wahyukan kepadaku untuk bersikap seperti ini kepadamu. Tentu untuk kasus Gunung Agung saya tidak ingin mengatakan akibat dosa-dosa, walau asura az-zalzalah itu sangat terkait berkaitan dengan perilaku manusia. Alam ini sifatnya sebetulnya hanya merespon apa yang dilakukan oleh manusia di atas. Mudah-mudahan ahsanu amalan semakin kuat setelah ini. Tetapi apa yang terjadi dengan Gunung Agung? Ya kalau menurut prediksi ilmiah adalah sebuah proses alami, normal. Kalau saya menggambarkannya, kalau Bapak Ibu punya bisul, bisulnya di ketiak sini gitu kira-kira. Inginnya bisul cepat meletus atau biarkan lama meradang? Meletus. Kalau perlu ditusuk-tusuk dikit gitu ya, supaya cepat. Ini proses normal sebetulnya. Cuma kadang manusia yang tidak pandai mengimani takdir-takdir Allah, khairu wa syarru. Untuk itu supaya pandai, mari kita coba dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Periksa lagi hati kita, seberapa agung Allah di hati kita. Sudahkah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum? Sudahkah wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun? Apakah ketika asma Allah disebutkan di dalam telinga kita lalu kita dengarkan, goncang hati ini karena cinta, karena harap, karena takut, karena pasrah kepadanya? Apakah ketika ayat-ayat Allah dibacakan bertambah iman, bertambah tawakalnya? Misalnya ketika dibacakan Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puja dan puji bagi Allah Tuhan semesta alam, harusnya refleks kalbu kita itu bertambah iman kita dan cinta kepadanya hanya dengan satu ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Harusnya ketika dibacakan ayat Ar-Rahmanirrahim yang maha pengasih, maha penyayang, warahmatullah siatullah syaih, yang kasih sayangnya melebihi apa saja luasnya, harusnya ketika Ar-Rahmanirrahim dibacakan bertambahlah harapannya, hopesnya kepada Allah. Harusnya ketika membaca Maliki Yaumiddin bertambah khaufnya, rasa takutnya kepada Tuhannya, seakan-akan merasakan kegoncangan, kengerian hari kiamat. Begitulah sesungguhnya kondisi kalbu yang selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang seperti itu kalbunya, tandanya orang itu sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti setelah ini kalau baca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin, love, cinta harusnya muncul di dalam hati. Ketika membaca Ar-Rahmanirrahim, harusnya hopes, harapan itu semakin kuat, tertuju dan bergantung kepada Allah. Ketika dibaca Maliki Yaumiddin, harusnya hati ini semakin kuat rasa takut, bahkan muncul kengerian-kengerian terhadap situasi hari kiamat. Erupsi hanya isyarat kecil bahwa kiamat pasti terjadi. Erupsi Gunung Agung hanya informasi, pesan yang ada di balik ini semua. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, yang menguasai hari kiamat, sedang mengirim pesan buat kamu. Harusnya ini menambah kekuatan keyakinan kita bahwa akhirat itu ada, kiamat pasti datang, dan jejak ilmiahnya sudah ada. Dan itu berarti rasa takut kita kepadanya harusnya semakin kuat. Saudaraku, tadi saya bertanya, mau tahu seberapa mulianya dirimu di hadapan Tuhan? Lihat di mana kamu ditempatkan olehnya. Lihat pekerjaanmu hari-harimu. Lihat mayoritas aktivitas harimu, di mana kamu ditempatkan oleh Tuhanmu. Disitulah titik kehormatan atau titik kehinaan. Periksa, periksa perbuatanmu. Mau tahu bagaimana cara matimu nanti? Mau tahu? Enggak perlu ada gunung agung. Di sini pun kalau sudah ditakdirkan ini juga masjid belum jadi, bisa saja tiangnya roboh dan kita semua mati. Tapi kalau matinya di sini sih untunglah, alhamdulillah ya. Kita sedang ditempatkan di tempat yang mulia. Jadi kalau mau tahu bagaimana cara mati kita nanti, lihat bagaimana cara hidupmu, begitulah cara mati. Mau tahu bagaimana dalam keadaan bagaimana nanti kamu dibangkitkan dari kuburmu? Seperti itu cara matimu, seperti itu pula nanti kamu dibangkitkan dari kubur. Bersama siapa kamu dibangkitkan dari kuburmu? Lihat, kau habiskan waktu bersama siapa dalam hidupmu. Nah, hari ini menghadapi situasi yang tak menentu ke depan. Saya lihat tadi pengungsi sudah di 9 kabupaten kota. Jumlah pengungsinya sudah lebih dari 140 ribu tadi saya lihat. Saya tidak tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan setiap hari oleh pemerintah daerah. Bagaimana MCK-nya? Bagaimana pendidikan anak-anak? Dan ini belum jelas berapa lama ke depan ini. Bagaimana wisata? Apakah masih tertarik orang datang ke sini? Bagaimana ekonomi pada hari ini? Saya tidak perlu menakut-nakuti. Tetapi orang-orang yang beriman, bukan itu yang difikirkannya setiap hari. Yang dia pikirkan adalah bagaimana posisi saya di hadapan Tuhan saya. Seberapa agung saya mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Enggak penting apa semua yang terjadi, tapi hari ini aku punya rencana untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih baik, dan lebih baik lagi dalam beramal. Karena aku ingin mati, mati dalam keadaan sudah menjadi yang ahsanu amalan. Karena itu, dari mana mulainya? Saya katakan, mulailah membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya sederhana. Berzikirlah sebanyak-banyaknya. Bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Sederhana, simple, gratis. Semua ini bisa berubah. Walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ada penduduk satu negeri beriman, penduduk satu negeri kemudian bertakwa. Kamu yang bilang itu adalah bencana, tidak sayang. Justru yang dimuntahkan nanti mineral-mineral yang sangat berharga buat kamu. Ada banyak manfaat dari sebuah siklus kehidupan baru. Ada biota-biota baru. Ada manfaat-manfaat baru yang Allah berikan kepada kamu. Ini semua, apakah kita sedang tenang? Apakah sedang tertimpa bencana? Bagi Allah sama saja. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ayo sekarang berusaha menjadi yang terbaik. Nah, yang kedua, kalau ingin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mau nanya, kalau saya ingin bertemu dengan Allah, di mana tempat terdekat dan tercepat saya bertemu sama Allah? Di mana? Ya di rumahnya lah. Ya. Di mana tempat cepat saya bisa berjumpa dengan Allah? Di mana? Di masjid. Ini tempat taqarrub. Perbanyak sekarang. Ini bentuk dari ahsanu amala yang sangat strategis. Sungguh ini kesempatan hebat, kesempatan luar biasa. Ajak, bangunkan semua anak-anak. Gairahkan untuk datang ke masjid. Gunakan momentum hebat ini. Bagi orang beriman, semua situasi adalah berguna. Bagi orang beriman, semua urusan yang ajaban amrul mukmin, semua situasi baik bagi orang beriman. Dan di antara kebaikan situasi yang sedang kita hadapi ini adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tempat yang paling tepat adalah di pekerjaan apa kira-kira yang dapat mendekatkan kita dengan Allah di masjid. Pertama adalah sholat. Baik. Waktu sholat, kapan kondisi kita paling dekat dengan Allah? Ketika sujud. Amman huwa qanitun ana al-layl. Terus sampai ujung ayat yang sajidan wa qa'iman. Saya mau nanya, waktu kita sholat, saat paling indah itu berdua-duaan dengan Allah itu, saat terdekat kita sholat itu saat berdiri, ruku atau sujud? Sujud. Sujud. Yang benar. Ini ilmu kira-kira atau betul-betul dirasakan? Nah, ini cuma ngomong doang atau betul-betul merasa? Ibu, ibu-ibu, kapan ibu-ibu ngerasa dekat sekali sama Allah kalau lagi sholat? Waktu sujud sambil nangis. Teganya suamiku. Kirain nangisnya deket, rupanya lagi coba, kurang apa aku coba sama dia setianya. Tega-teganya daftar di nikahsiri.com. Begini, rugi kalau masih hidup tapi belum dapat ilmu sujud. Rugi. Berapapun harta, kamu bukanlah orang yang berbahagia kalau belum pernah menikmati indahnya sujud itu. Jadi saran saya, yang sudah kuliah, yang sudah macam-macam termasuk saya, belajar lagi deh ilmu sujud. Jangan-jangan kita belum paham apa itu sujud. Kenapa waktu sujud yang kita baca Subhana Rabbiyal A'la? Kan asmaul husnanya yang maha tinggi itu kan Al-Aliyu, gitu kan? Kenapa? Harusnya kan Subhana Rabbiyal Aliyu. Sering menikmati bacaan itu enggak kalau sujud? Jadi saya enggak ngerti, waktu sujud sebetulnya sedang menikmati apa sih? Kalau bacaannya sendiri juga tidak difahami, enggak apa-apa. Itulah makanya ustaz kita undang ke sini, gitu kan? Enggak usah nanya gitu. Begini. Ada yang menarik. Kenapa ya? Kok saat terdekat dengan Allah justru waktu sujud, padahal dia maha tinggi? Kenapa ya? Kok yang kita baca Al-Aliyu, Al-A'la bukan Al-Aliyu? Nah, ini memang pentingnya ilmu. Ada seorang ibu, dia punya masalah dengan tulang belakang sehingga sholatnya duduk, gak bisa sujud. Khusyuk sekali doanya sambil menangis ketika duduknya itu. Sempat saya tanya, "Bu, saya perhatikan tadi khusyuk sekali doanya. Kenapa, Bu?" apa yang bisa saya bantu? Tiba-tiba semakin deras air matanya, saya tunggu sebentar. Saya takut kalau kondisi saya terus begini dan saya tidak bisa sujud. Saya mohon kepada Allah, ya Allah, jangan kau cabut kenikmatan bersujud dariku. Jangan kau cabut, ya Allah, kenikmatan bersujud dariku. Oh, rupanya ini ibu sudah merasakan betul kondisi-kondisi taqarrub saat terdekat dengan Allah adalah pada saat bersujud. Sujudnya lama atau sebentar biasanya? Tergantung berasa apa enggak berasa kan itu. Jamaah rahimakumullah. Allah yang maha tinggi zatnya, itu biasanya kalau terkait dengan zat Allah kita menyebutnya Al-Aliyyu. Tapi kalau sudah terkait dengan sifatnya yang maha kuasa, biasanya kita menyebutnya Al-A'la. Jadi kalau zat Al-Aliyyu, kalau sifat dia yang tinggi posisinya dan berkuasa, Al-A'la. Nah, sekarang saya mau tanya, kenapa kalau kita menyebut nama Allah di belakang kita sering menyebut Subhanahu wa ta'ala? Apa artinya wa ta'ala? Halo? Subhanahu, maha suci, dia, wa dan ta'ala, apa artinya ta'ala? Maha tinggi juga. Lalu apa bedanya? Al-Aliyu, maha tinggi. Al-A'la, maha tinggi. Ta'ala, maha tinggi. Saya sedang memperkenalkan Allah lewat asmanya agar semakin menikmati sedikitnya ilmu sujudnya. Keberatan gak ya? Saya juga gak paham yang saya omongin sebetulnya. Masa gak paham sih? Kita paham ya? Baik. Cara meninggikan Allah yang paling tepat adalah dengan bersujud. Dan ketika kita bersujud, kita sedang merasakan tingginya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya begini, saya misalnya orang kaya, punya hotel 70 lantai atau punya kantor 70 lantai. Tapi umur saya saat itu 70 tahun. Sesuai umur lah kira-kira. Kira-kira saya yang punya banyak pegawai di 70 lantai ini, umur 70 tahun, milik kantor di lantai 70 atau lantai ground? Hah? Gua gak mau udah tinggi-tinggi, lutut udah gak normal kan gitu. Sehingga tinggal apa, kantornya di lantai bawah. Lihat, kedudukan saya tinggi, kedudukan saya tinggi di gedung itu, tetapi zat saya rendah karena ada yang di atas saya. Karena saya di lantai satu, anak buah saya di atas saya. Allah Subhanahu wa ta'ala tinggi zatnya, tidak ada yang di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Kalau di atas kita ada apa? Atap. Di atas atap ada apa lagi? Cicak gitu. Di atas kubah ada apa lagi? Burung gitu. Di atas burung ada apa lagi? Masih banyak benda-benda di atas kita. Allah zatnya itu tinggi sekali dan tidak ada lagi yang di atasnya secara zat. Jelas, udah tahu Allah yang maha tinggi. Bahkan Allah yang punya singgasana bernama Arasy, makhluk terberat yang Allah ciptakan di dunia adalah Arsyur Rahman wa zinata arsy. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy. Makhluk terberat adalah dan tertinggi adalah Arasy. Makanya orang-orang yang sering memuji Allah sebagai Rabbus samawati sab'a wa Rabbil arsy al-azim, itu orang ilmunya tinggi sebetulnya. Ngomong-ngomong, sering menikmati zikir yang itu, Rabbil arsyil azim, sering menikmati itu. Sayang kalau keburu mati dan belum kenal Allah sebagai Rabbil arsyil azim. Allah yang berada di atas singgasananya itu bahkan tidak menyentuh singgasananya, dan masih banyak lagi barrier, penghalang-penghalang yang jaraknya tak terhingga, dan Allah masih berada di ketinggian sana yang tidak terjangkau. Allah, untung enggak punya Allah yang maha tinggi. Ngomong-ngomong, sering bersyukur enggak punya Tuhan maha tinggi? Kayaknya enggak deh. Saya tahu kapan lu sujud syukur. Saya tahu kapan sujud syukur kalau fulus. Ini sujud kapitalis namanya. Sujud materialisme namanya. Allah. Ayo kita mengenal Allah lebih dekat lagi untuk merasakan keagungan. Tinggi zatnya. Jadi Allah itu aliyun. A'la, di atas ketinggian sana Allah yang maha berkuasa mengendalikan semuanya. Semua dikendalikan oleh Allah al-a'la. Jadi ketika kita sujud subhana rabbiyal a'la, sebetulnya kita sedang mengagungkan Allah. Kita setarakan kening kehormatan dengan telapak kaki kehinaan ini. Kita sejajarkan dengan refleks di dalam benak kita, meninggikan Allah Al-Alim sekaligus memuji, meninggikan dia dengan cara yang benar sesuai dengan sifatnya. Di atas ketinggian sana dengan kudrahnya dia kendalikan semuanya. Subhanallah Rabbis samawatis sabak wa Rabbil arsyil azim, maha suci dia Tuhan pemilik tujuh lapis langit, bahkan pemilik arsy yang agung, benda yang paling tinggi dan agung itu. Aduh, sesak dada ini kalau sudah menggambarkan itu semua. Sujud menjadi begitu nikmat, dan semua di bawah kendalinya gunung agung, dan semua benda-benda ini di bawah kontrol dia yang maha kuasa. Gunung pun akan meletus dan meledak. Takut kalau dia, kalau kita sadari akan karena merasakan keagungan Tuhannya. Wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu sering memuji Allah setelah menyebut nama Allah, senang yang mana? Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, Allah jalla jalaluhu, atau Allah jalla sya'nuhu, mana yang sering dipakai? Subhanahu. Apa artinya? Rupanya masih banyak yang belum kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu amma yasifun, Allahu amma yusyrikun. Bentuk lain meninggikan Allah adalah dengan kata-kata ta'ala. Artinya bahwa ketika kita mengucapkan ta'ala, Allah lebih tinggi, Allah lebih agung ketimbang semua yang kau sifati tentang Tuhanmu. Apapun pujian kamu tentang Tuhanmu tidak akan pernah sampai pada hakikatnya. Dan Tuhan kita, Tuhanmu yang maha tinggi itu tidak seperti yang kamu bayangkan dengan cara yang bodoh itu. Ya, sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali merasa sudah memuji Allah, tapi sebetulnya sedang merendahkannya pada saat yang sama. Lihat cara-cara orang berterima kasih pada Tuhan dengan menyisakan sedikit makanan sejumput buat Tuhannya. Gitu kan? Ada gak kayak gitu? Gak usah ketawa, lu juga kayak gitu. Mau tahu? Dari seluruh hartamu yang kau berikan untuk Tuhanmu, yang sejumput atau yang terbaik, yang mayoritas. Jadi sama dong. Sama. Dari seluruh waktumu, yang kau berikan untuk Tuhanmu, untuk agama Tuhanmu, untuk menegakkan aturan-aturan Tuhanmu dari waktumu dan tenagamu yang sejumput atau yang mayoritas? Hah? Sama dong kalau ada. Karena Allah belum agung di hati kita. Karena Allah belum agung di hati kita. Karena kita belum maqadarnallaha haqqa taqdirih. Kita belum memuji dia sebagaimana sepatutnya. Sehingga ta'ala Allah amma tasifun. Allah itu tinggi mulia tidak seperti yang kamu sangkakan dengan caramu yang bodoh. Bagaimana mungkin kamu mengaku mengagungkan Tuhanmu kalau kamu masih memberikan sisa waktumu untuk agama Tuhanmu? Mana mungkin kamu dianggap sudah mengagungkan Allah kalau kamu hanya memberikan sisa dari hartamu, padahal itu titipan Allah, kau berikan sedikit untuk agama Allah? Tidak, kamu belum mengagungkan Allah. Jadi nanti kalau menyebut Allah subhanahu wa ta'ala, sadar pada diri sendiri, ternyata aku seringkali menistakan Tuhanku. Gak usah salahkan orang lain. Walaupun ta'ala ini jenis kosakata yang menegasikan segala bentuk pujaan terhadap Tuhan, tapi sebetulnya pada saat yang sama sedang menistakan Tuhan. Maka pada kesempatan berbahagia ini baru mukadimah, belum masuk ke inti bahasan. Sampai jam berapa rencananya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang saya katakan tadi, mulai hari ini saya ingin sampaikan perkataan sahabat saya baca dari kitab Raqa'iq waz-Zuhud. Yang pertama kali Allah cabut dari kamu adalah kekhusyuan. Dan yang terakhir kali Allah cabut dari kamu adalah salat. Dan di akhir zaman ini banyak masjid dipenuhi orang salat tapi tidak ada kekhusyuan di dalamnya. Jadi yang pertama kali Allah cabut di akhir zaman ini adalah banyak khusyuk. Yang terakhir kali Allah cabut adalah, sehingga jarak antara dicabutnya khusyuk dengan sholat berarti manusia di sini sudah kehilangan substansi sholat, yaitu kekhusyukan. Dan rasa khusyuk itu hanya bisa dirasakan oleh mereka-mereka yang sangat konsen untuk selalu berada di sisi dekat Tuhannya. Jemaah rahimakumullah, tentu sayang sekali kalau hanya kita sendiri dan tidak terimplementasi dalam kehidupan keseharian bahwa kita sedang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Cara implementasinya saya ingin berikan dua konsep saja. Membuktikan kalau kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama saya kasih tema, jangan berikan yang sisa untuk Allah. Apa? Jangan berikan yang sisa untuk, jangan kasih Allah sisa waktu, jangan kasih Allah sisa tenaga, jangan kasih Allah sisa harta. Setuju? Terus kasih yang, kasih berapa? Kasih berapa buat Allah? Semuanya. Dan tidak akan dikurangi. Semua waktumu untuk Allah. Semua hartamu untuk Allah. Semua tenagamu untuk Allah. Apa yang dimaksud untuk Allah? Untuk agamanya. Untuk tegakkan perintahnya. Untuk jauhi larangan. Berikan yang terbaik. Sehingga dimanapun kita berada, alam akan selalu bersahabat dengan kita. Seperti yang saya katakan di awal, ada sebuah teori yang tidak pernah bisa berubah. Perbaiki hubungan kedekatanmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki seluruh kondisi hidupmu. Jadi mulai hari ini, jangan berikan yang sisa untuk agama Allah. Siap? Jangan yang berikan yang sisa untuk agama Allah. Siap? Benar? Nah, kalau kemarin dia maafin, sekarang setelah dikasih ilmunya, insya Allah nggak ada yang terkurangi sedikit pun dari nikmat Allah ketika kita sudah berikan kepada Allah. Ya, lihat. Orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Dan karena bertambah nikmatnya, bersyukur lagi dia. Gara-gara bersyukur maka ditambah lagi. Karena ditambah dia kemudian bersyukur lagi. Karena bersyukur kemudian ketika ditambah maka dia bertambah. Bisa berhenti gak ini aset orang ini? Gak akan. Ini sebuah siklus hidup. Saya ulangi, sederhana teorinya. Tapi saya ingin coba perhatikan baik-baik doktrin ini. Orang-orang yang bersyukur karena diberikan nikmat, maka bertambahlah nikmatnya. Setiap bertambah nikmat, dia kemudian apa efeknya? Ditambah lagi. Ketika ditambah kemudian dia ingat bersyukur lagi, apa jadinya? Terus seperti itu. Begitulah orang-orang yang selalu dekat dengan Allah dan yang memberikan terbaik, yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita berada di bulan Muharram. Ini sebagai titik hijrah yang luar biasa. Maka kesempatan untuk berhijrah di awal Muharram ini terbuka khususnya untuk saudara-saudaraku mukminin dan mukminah di Bali ini. Bahwa erupsi dari kacamata manusia yang tidak bersyukur seakan-akan dia sebuah ancaman, padahal hakikatnya ini adalah nikmat dari Tuhan. Caranya bagaimana? Tadi Pak Bambang sudah bercerita tentang kelebihan orang Bali. Tapi saya tidak tahu berapa yang melakukan itu semua. Ya. Hari ini kita berada di Masjid Raya Baitur Rahman. Ibu-ibu, muslimin dan muslimat di sini, ini saatnya kita buktikan kepada Allah. Dan biarlah makhluk Allah nanti memuji atau tidak, itu urusan mereka. Siap dengan kerja-kerja strategis dan terstruktur. Ini kesempatan, apakah nanti MUI yang akan mengkomandoinya, ataukah Dewan Masjid, ataukah setiap masjid punya strukturnya sendiri. Ini kesempatan baik untuk menjadi lebih baik. Ini kesempatan baik menjadi orang baik. Sungguh, ini sedang ada proyek besar buat kita untuk menjadi lebih baik. Begini maksud saya. Orang mukmin itu, orang-orang Islam itu, ciri khasnya itu suka memberi makan kepada orang yang dikenal dan orang yang tidak dikenal. Dan ini kesempatan besar. Jadi muslimin dan muslimat, kalau hari ini misalnya ada momentum, pada malam hari ini kita akan berinfak untuk saudara-saudara kita yang sedang mengungsi. Jumlahnya sudah 150 ribu orang di 9 kabupaten kota. Saya lupa di berapa titik itu, sudah 50 lebih titik. Di sekitar masjid sini tadi ada berapa? Ada 800 ya. 800. Ini kan sudah butuh dapur umum. Ini kesempatan bagi siapa yang ingin melipat gandakan perolehan kebaikan dan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesempatan untuk membuktikan bahwa umat Islam di Bali adalah umat yang cinta damai, adalah umat yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesempatan untuk membuktikan bahwa kita termasuk orang yang sedang mengagungkan Allah. Kita termasuk hamba-hamba Allah yang ingin ditempatkan di tempat yang mulia olehnya, yaitu dengan memberikan yang terbaik buat saudara-saudara kita. Bapak Ibu sekalian, kalau orang-orang yang ilmu ekonominya jurusan ekonomi lemah kuliahnya, jurusan ekonomi lemah itu kan apa, pemasukan sebesar-besarnya, pengeluaran sekecil-kecilnya, ini biasanya gendut ya, buncit ya, karena kan maunya masuk terus, keluarnya bermasalah. Nggak orang seperti itu, pemasukan sebesar-besarnya, pengeluaran apa jadinya kira-kira? Ini mati kegemukan ya nanti judulnya. Nah, ini kesempatan pada malam hari ini, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti orang yang sedang berinvestasi di atas sebuah bukit. Tidak akan hilang, percaya deh. Kalau hujannya lebat, artinya infaknya lebat, maka hasilnya pun berlipat. Kalau infaknya sedikit, dan itu karena Allah, itu cukup untuk melipat gandakan perolehan. Makanya jangan sia-siakan kesempatan ini. Ini bulan Hijriah, kita berhijrah, dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang buktikan keislaman kita. Keislaman kita adalah dengan memberi makan kepada orang yang kita kenal dan tidak kita kenal. Dan ini juga menjadi momentum penting bagi umat Islam, khususnya di Denpasar, khususnya di masjid ini. Semua yang menilai salah tentang umat Islam, kita buktikan bahwa umat Islam adalah umat yang cinta damai. Setuju? Saudara-saudara kita orang-orang Hindu ini adalah hamba-hamba Allah. Ini saatnya Muslim yang harus menjadi yang terdepan memberikan makanannya, memberikan tempat tinggalnya, memberikan pakaiannya untuk saudara-saudaranya. Bahkan kalau perlu, menyiapkan MCK yang terbaik untuk saudara-saudara. Allah pasti balas. Allah pasti balas. Dan orang-orang seperti ini akan terlindungi dari berbagai macam bencana. Jangan malah mikirin diri sendiri, beli rumah di Jakarta, ya segera pindah, yang di sini bodoh amat gitu. Dalam kondisi seperti ini tidak salah untuk berhijrah, tapi yang salah adalah kalau kamu yang harusnya paling bertanggung jawab, tapi matamu malah pergi. Berarti ini lari dari nikmat yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap kita akan bekerja lebih terorganisir, sebab kalau sendiri-sendiri nanti itu kurang efektif, hasilnya nanti malah kacau. Mudah-mudahan segera dibentuk satu tim supaya terorganisir, dan insya Allah saudara-saudara muslim kita di seluruh Indonesia ini akan kita siarkan, akan datang memberikan bantuan ke sini. Bapak Ibu insya Allah tidak sendirian. Tugas kita umat Islam, siapkan dapur-dapur umum yang enak, yang higienis, yang manusiawi, yang santun. Jangan membiarkan dia antri kepanjangan. Kalau perlu kita datang melayaninya. Siap? Sungguh, inilah sebuah perbuatan ahsanu amalan yang sedang ditunggu-tunggu. Dan insya Allah, lihat setelah ini, kalau kita sudah buktikan kesungguhan kita di hadapan Allah, bahwa ancaman di depan mata ini, bahkan kematian yang sudah mengancam, justru menjadi peluang bagi kita untuk menjadi orang yang melakukan ahsanu amalan, lihat akan ada perubahan-perubahan luar biasa buat kita di sini. Dan insya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi tanah Bali ini karena umat Islam yang melakukan kebaikan-kebaikan. Dan mudah-mudahan akan ada perubahan-perubahan luar biasa, menjadikan Bali lebih sejahtera lagi, lebih damai lagi, lebih tenteram lagi, lebih bersatu lagi. Siap? Takbir. Ini kesempatan kita. Jadi kalau orang di Jakarta lagi ribut-ribut demo lawan apa gitu, orang Bali sekarang fokus. Ada pekerjaan yang lebih prioritas. ada pekerjaan yang lebih mulia di depan mata. Rugi kalau sampai ibu-ibu masak tiap hari enggak ngasih makan orang lain. Rugi besar. Harus ada jatah untuk orang setiap hari. Nanti kalau belanja, ya lebihkan untuk saudara-saudara kita. Kalau ada uang, kasih uang. Kalau ada bentuk barang, kasih barang. Sungguh, kenikmatan adalah kalau kita sudah bisa menikmati indahnya memberi. Dan setelah itu, ingat, lakukan dua hal dalam kondisi seperti ini. Jangan lakukan kebaikan karena riya, tapi jangan tinggalkan kebaikan karena malu. Apa? Jangan lakukan kebaikan karena, dan jangan tinggalkan kebaikan karena. Orang beriman itu harapannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kepada panitia, kalau memang sudah siap, mudah-mudahan ini bisa jadi modal awal, ya, membuat sebuah manajemen yang baik. Apalagi yang di sini bisnisnya punya kemampuan manajemen stok, manajemen pergudangan, sumber bahan baku dari hulu, kemudian juga punya transportasi. Ini saat yang baik kita bantu pemerintah daerah, karena saya yakin kondisi pengungsi yang begini banyak, dengan kondisi ekonomi yang sekarang kurang begitu baik, maka kebaikan dan donasi dari umat ini sangat diharapkan dan pasti akan meringankan pemerintah daerah. Dan saran saya nanti kepada pengurus, ini jangan jalan sendiri-sendiri, tetaplah terkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya dari BNPB, ya, dari BNPB daerah yang pasti sudah punya sistem dan masuk ke dalam sistem itu. Jadikan ini sebagai ladang kebaikan buat kita semua. Berikan yang terbaik, berikan yang terbaik. Tapi saran saya, nggak usah ngasih jam tangan, susah jualnya. Kalau Rolex nggak apa-apa lah, HP juga susah ngejualnya. Kalau emas bolehlah, ya, emas boleh agak gampang ngejualnya. Rugi kalau hari ini kita tidak memberikan infak yang terbaik. Berikan infak yang terbaik sambil berzikir, La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul aliyyul azim. Subhanallah Rabbis samawatis sabah wa rabbil arshil azim. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. Jadi yang pertama, la ilaha illallahul halimul karim. Yang kedua, La ilaha illallahul aliyyul azim. Jadi yang kedua, la ilaha illallahul aliyyul azim. Yang pertama, al halimul karim. Yang kedua, al aliyyul. Nah, yang ketiga, subhanallah. Rabbis samawatis sabah wa rabbil arshil azim. Subhanallahi rabbis samawatis sabah wa rabbil arshil azim. Itu bait ketiga. Yang keempat, alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallahul halimul Amin. La ilaha illallahul aliyyul azim. Subhanallah. Rabbis samawati sab'a. Baik, ada dua tambahan penting yang ingin sampaikan kepada saudara-saudaraku di Denpasar ini dan mohon disebarkan ke Sebali. Pertama, pilih pemimpin, karena kita minoritas di Bali ini. Nanti kalau memilih pemimpin, pilihlah yang paling kecil resikonya terhadap umat Islam. Apa? Yang paling kecil resikonya untuk kepentingan umat. Jauhi kepentingan kelompok. Jauhi kepentingan pribadi. Insya Allah, kalau umat Islam di Bali mau bersatu, mau gak bersatu? Satu caranya, insya Allah, dalam soal memilih pemimpin kita bersemua bersatu. Kalau targetnya satu, li'izzil Islam wal muslimin, insya Allah kita bisa bersatu. Lupakan kepentingan-kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi maksudnya begini, mungkin kita dekat dengan salah satu calon pemimpin, tapi secara keseluruhan merugikan, membahayakan umat Islam, tapi untuk dia, untuk kelompoknya, enggak. Nah, ini yang biasanya jadi masalah. Kalau kita mau bersatu dan umat Islam memberikan kedamaian dan mendukung kekuatan bersatu padu dengan pemerintah daerah, pilih calon pemimpin di Bali nanti yang enggak mungkin kita memilih muslim, ya, karena kita minoritas mungkin. Tapi pilihlah yang paling kecil. Tapi satu syaratnya, di tengah nanti perbedaan pendapat, pilihlah, bersatulah li'izzil Islam wal muslimin, demi kepentingan Islam dan umat Islam. Siap? Siap. Siap bersatu untuk kepentingan Islam dan umat Islam? Siap. Saya berkewajiban untuk menyampaikan ini. Insya Allah, Bali akan senantiasa dalam kedamaiannya. Bali insya Allah, umat Islam siap menjaga persatuan di Bali. Ya. Siap menjaga perdamaian di Bali. Ya. Enggak macam-macam dan bikin rusuh di Bali. Siap? Ya. Itu tentu ciri umat Islam. Lakukan itu li'izzil Islam wal muslimin, insya Allah akan diberikan pemimpin yang terbaik di Bali ini. Siap bersatu? Siap. Untuk kepentingan Islam, siap? Siap. Takbir. Allah. Jangan pecah-pecah lagi ya. Terutama buat para tokoh nih. Tokoh kelontong, tokoh bangunan, tokoh. Ini kadang-kadang elitnya ini loh. Ya. Apakah itu tadi toko kelontong, toko bangunan, toko-toko ini, elit-elitnya ini kadang-kadang punya kepentingan-kepentingan dirinya dan kelompoknya, sebetulnya tidak sadar dia sudah merugikan umat. Ya Allah, kalau kita baca surat Al-Baqarah 214, enggak boleh memilih pemimpin kafir itu. Illa antattaqu minhum tuqa. Kalaupun terpaksa memilih pemimpin yang bukan dari kalangan agama, itu sekedar bersiasat. Bersiasat supaya kepentingan agama Allah ini, ya, kepentingan Islam ini tidak lebih parah lagi. Jauhi kepentingan pribadi, jauhi kepentingan kelompok. Dahulukan kepentingan apa? Islam, insya Allah. Umat Islam di Bali bisa menjadi model umat Islam seluruh Indonesia. Amin. Takbir. Allah. Yang kedua, Ini pesan penting yang ingin saya sampaikan. Ini lagi rame-rame soal komunisme. Ya. Begini. Ini soal komunisme memang kayak kentut ini belakangan ini. Ada baunya tapi gak kelihatan barangnya. Ya. Kecium gak baunya? Apa rasanya? Begini. Saya ingin menyampaikan ini supaya kita bersatu, ya. Begini. Waktu kita berkiblat ke barat, maka sampah ideologi kapitalis materialis masuk. Betul enggak? Betul. Misalnya sekolahin anak yang paling tinggi kemana? Amerika, gitu kan? Karena belajar ilmu dari sana, otomatis doktrin ideologi kapitalis materialis masuk enggak? Kiblat ekonomi kemana? Ke barat. Masuk gak aturan-aturan kapitalis? Masuk. Belajar hukum kemana? Ke barat. Masuk gak ideologi hukum barat? Masuk. Jadi tanpa disadari, kita ini sebetulnya diam-diam sudah jadi kapitalis. Dan sudah nyaman menjadi orang matre sebetulnya. Ya. Saya bilang tadi doanya aja doa kapitalisme. Sujud syukurnya bukan karena, saya mau nanya. Pernah enggak bersyukur alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada? Syukur alhamdulillah untung Tuhanku enggak punya anak. Pernah enggak bersyukur begitu? Kagak, lo orang nih bersyukur alhamdulillah dapat duit kan. Ini yang namanya doa kapitalis itu. Doa materialisme. Pernah enggak Anda memuji Allah? Walam yakun lahu syarikun fil mulk. Alhamdulillah, untung Tuhanku tidak punya partner dalam kepemilikan dan kekuasaan di jagat raya ini. Pernah enggak bersyukur begitu? Hah? Baru malam ini rencananya. Orang-orang yang bersyukurnya seperti itu orang-orang yang kelas tinggi imannya, apa ilmunya itu. Insya Allah semua setelah ini akan begitu ya. Dan ini penting loh, kenapa Allah suruh kita begitu dengan hierarkis tiga tingkatan. Yang ketiga, walam yakun lahu waliyun minadz dzulli. Pernah enggak Anda bersyukur? Alhamdulillah, untung Tuhan saya tidak punya perwakilan di muka bumi ini. Tidak perlu penolong, tidak perlu pembantu di muka bumi ini. Sebab waliyun minadzulli, karena Tuhanku bukanlah zat yang hina, sehingga butuh pertolongan yang hina-hina ini. Untung enggak? Jarang kan bersyukur begitu. Wakabirhu takbira. Takbirnya orang-orang yang sudah punya tiga beda dengan takbirnya orang yang kosong, keras Allahu Akbar, tapi kosong, cangkang doang, isinya apa? Allahu Akbar, fulus. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada walam yakun lahu syarikun fil mulk walam yakun lahu waliyun minadzulli. Allahu Akbar. Saya juga baru belajar sebetulnya. Setelah saya sering bersyukur dengan cara itu, mulai dari hal sederhana, saya mendoktrin agar saya terbebas dari doktrin kapitalisme materialisme ini. Alhamdulillah. Pak, Ibu, apa ruginya kalau punya Tuhan, punya anak? Apa masalahnya kalau Tuhan kita punya anak? Anaknya diperhatiin. Ya, anaknya lah yang diperhatikan, pilih kasih dia kan. Apa ruginya punya Tuhan tapi punya partner dalam kekuasaan di dunia ini? Hah? Wah, maka kita akan mengabdi ya kepada penguasa-penguasa yang membuat kita akhirnya terhinakan. Tidak. Nah, maksud saya begini. Sekarang ini kalau versinya Toynbee kan abad 19 itu abadnya Inggris. Abad 20 itu abadnya Amerika, abad 21 abadnya Cina. 40% produk dunia adalah produk lihat hitung aja di masjid ini. Merek-merek ini semua dibuat di Cina nih kemudian. tidak bisa dihindari. Ketika Indonesia berkiblat ke Cina, sekarang sudah banyak gak orang mulai belajar bahasa Mandarin? Di pesantren aja dia diajarin bahasa Mandarin. Mau tidak mau, masuklah doktrin itu. Banyak gak orang-orang Indonesia, orang-orang partai sekolah politik ke Cina? Oh, udah banyak. Banyak gak calon-calon jenderal yang KKN ke Cina? Banyak. Ini konsekuensi dunia saat ini. Karena memang blok yang sekarang sedang kuat bukanlah blok Amerika Eropa. Yang kuat itu blok Cina, Rusia, sama Iran itu. Makanya Korea Selatan berani ngelawan Amerika. Dia tahu Amerika lagi lemah. Indonesia berani ngelawan siapa? Mengelawan hawa nafsu. Konsekuensinya kalau kita sudah berkiblat ke Cina, ya mau tidak mau sampah ideologi ateis masuk. Dan otomatis politik komunis pun. Kecuali, nah ini pesan saya, pesan kebangsaan saya. Kecuali jati diri bangsa Indonesia kita kokohkan, terutama kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini dasar ideologi bangsa kita ini, falsafah negeri kita ini. Jati diri bangsa ini kita perkuat. Begitu juga di ekonomi. Kalau Cina bilang, oke, saya akan masukin duit saya, tapi kamu harus pakai sistem saya. Indonesia bisa nolak gak? Hanya bisa menolak kalau kita berpegang pada jati diri, undang-undang dasar kita tentang perekonomian kita. Betul gak? Pasal berapa? 33. Pegang itu. Ini yang sekarang sudah mulai hilang. Nah, orang-orang di Denpasar sedang dikasih yang terdepan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah prinsip ta'awun, prinsip saling tolong menolong. Sistem kooperatif mari kita pelajari. Umat Islam harus kuat ekonominya. Umat Islam harus bersatu padu membangun ekonominya sendiri. Dan mudah-mudahan di Bali ini juga akan terbentuk nanti koperasi-koperasi umat Islam. Siap? Siap. Koperasi di antara masjid, siap? Siap. Kita bangun kekuatan ini, jati diri bangsa ini. Setelah kita kuatkan tauhid, kita kuatkan kemanusiaan kita, kita kuatkan persatuan kita, insya Allah kerakyatan dan keadilan sosial yang sekarang sedang bermasalah di Indonesia ini bisa kita selesaikan. Kalau jati diri bangsa kita kokohkan di sini. Nah, untuk itu insya Allah kita akan bisa terlepas dari kapitalisme dan tidak dijajah oleh komunisme kalau narasi-narasi Islam yang kita gunakan untuk menerjemahkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan. Jauhi pemikiran-pemikiran liberal. Misalnya ada yang bilang begini, gak usah marah lah sama ateis, Tuhan aja gak marah. Dalilnya apa? La ikraha fiddin. Aduh. Ada lagi yang lebih parah. Udah, ngapain marah sama ateis, Tuhan aja ateis. Kan Tuhan tidak bertuhan. Ta'ala Allah amma yasifu. Ini yang saya bilang jati diri bangsa Indonesia ini. Begini. Ketuhanan yang Maha Esa ini akan menjadi pilar penting untuk memperbaiki kembali kondisi bangsa ini. Setuju? Caranya begini. Ini orang-orang yang gak paham agama, dia bilang gak usah marahlah sama ateis, karena Tuhan pun tidak marah. Dalilnya la ikraha fiddin. Enggak begitu monyong tafsirnya. Lalu apa gunanya akal? Apa gunanya ilmu? Lalu apa gunanya negara? Ini implementasinya nih. Ketuhanan yang Maha Esa jati diri bangsa dengan narasi Islam begini maksudnya. Enggak kayak orang-orang barat dengan doktrin HAM-nya. Ini sudah mulai masuk liberalisme pemikiran di kita ini. Ini harus kita lawan. Makanya harus berilmu dan kembalikan ini ke narasi agama. Maksudnya begini. La ikraha fid din. Iya, udah terlanjur ada iblis. Enggak usah berpikir berjuang bagaimana caranya agar iblis bertobat. Enggak usah. Pekerjaan sia-sia. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum. Udah deh, enggak akan udah ada, memang harus ada orang kafir di muka bumi ini, harus ada. Nah, yang kayak gitu lokalisir. Bukan kemudian membenarkan dia. Nah, si liberal ini kan ya udah, harus ada yang kafir, benarin gitu kan. Dia bermaksiat, biarin aja. Begitu maksudnya. Di mana gunanya akal? Akal inilah yang menuntun kita bisa membedakan mana hak, mana. Ilmu itulah yang menuntun kita agar beramar ma'ruf nahi. Dan fungsi negara adalah melindungi rakyatnya, keyakinannya dari berbagai macam intervensi ateisme dan kekufuran. Betul gak? Nah, itu orang kalau belajar kayak gini dia benar. Itulah fungsinya akal, fungsinya ilmu, dan fungsi negara. Adapun perkataan yang kedua, ini sayangnya yang ngomong kayak gini profesor bidang agama pula, tapi saya gak tahu agama apa gitu. Tapi ngajar di Universitas Islam. Tuhan aja ateis. Kenapa? Karena Tuhan tidak bertuhan. Nah, lu. Ini berarti dia tidak mengenal asma Allah ini. Tidak mengenal sifat-sifat Allah tadi. Bagaimana Allah memuji dirinya dengan semua namanya, menempatkan dirinya dengan semua sifat-sifatnya. Apa dia enggak lihat bentangan perbuatan-perbuatan Allah? Kita akan senantiasa kuat jati diri bangsa kita. Begitu juga ekonomi kita ke depan. Kalau Cina bisa maju dengan komunisme, Cina bisa sejahtera dengan komunisme, saya yakin Indonesia bisa lebih sejahtera, bisa lebih kaya dengan Islam dibanding Cina. Tapi, nah sekarang mulai kita buktikan. Setelah malam ini kita berinfak, malam ini kita berbagi, besok kita bekerja. Saya juga besok mau lihat saudara-saudara kita yang sedang di pengungsian. Dengan jangan sampai saudaramu yang di depan mata kamu tidak pikirkan. Jangan sampai saudaramu yang sekarang ada kesempatan besar kebaikan terbentang, jadilah manusia Indonesia yang punya jati diri, gotong royong, cinta sesama, dan kita tidak melihat agama. Siap? Siap. Berikan yang terbaik, gak usah lihat agamanya. Berilah makan orang yang dikenal dan yang tidak. Siap? Siap. Anak-anak muda siap serahkan tenaganya. Siap. Apalagi jomblo-jomblo ini ngapain aja. Ya, udah. Fokus memberikan kebaikan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang sekarang sedang tertimpa kekurangan dan musibah. Dan kita berdoa untuk bangsa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan bangsa Indonesia bangsa yang menegakkan kalimat La ilaha illallah dan menjadi lokomotif kebangkitan Islam di dunia. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana wa lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم يا الله mampukanlah kami untuk bisa memberikan yang terbaik yang kami miliki. Rezekikanlah kepada kami ya Allah rezeki yang luas agar kami bisa berbagi lebih luas lagi. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang sedang kelaparan, mampukan kami untuk bisa mengenyangkan mereka.